بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في قول الله تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حفة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Dan ingatlah, ketika kami katakan, yaitu kepada Bani Israel, udkhulu hadhihi al-qarya, masuklah kalian ke negeri ini, yaitu Baitul Maqdis. Fakulu minha haitsu syi'tum, makanlah dari ini, di mana saja kamu suka, rawada, dengan banyak. Wadkhulul baba sajjada, dan masuklah melalui pintunya dengan keadaan sujud. Waqulu hifatun naghfir lakum, dan katakanlah atau ucapkanlah hifat, yaitu bebaskanlah kami dari dosa. Naghfir lakum khatayakum, maka kami akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Wasanazidul muhsinin, dan kami akan tambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Fabaddal alladziina zalamu, maka orang-orang yang berbuat zalim itu mengganti ucapan dengan yang tidak dikatakan kepada mereka. Anzalna 'ala alladziina zalamu rijzan minas samaa', maka kami timpakan kepada orang-orang yang berbuat zalim itu siksaan dari langit disebabkan yang mereka lakukan dari kefasikan. Wa hadza aidan min kata Syekh rahimahullah taala, وهذا أيضا من نعمته عليهم بعد معصيتهم إياه. Dan ini juga termasuk dari nikmat Allah SWT kepada mereka setelah mereka bermaksiat kepada Allah. Lihat, terus ditambah, terus diberi oleh Allah SWT kenikmatan demi kenikmatannya setelah mereka bermaksiat, yaitu kenikmatan ini. فأمرهم بدخول قرية تكون لهم عزا ووطنا وسكنا ويحصل لهم فيها الرزق الرغد. ولهذا كتب له: فأمرهم بدخول قرية، maka Allah SWT memerintahkan mereka untuk memasuki negeri sehingga menjadilah mereka di negeri itu عزا kemuliaan, dan sebagai tanah air wasakanan dan tempat tinggal dia. Dan mereka akan memperoleh padanya rezeki yang melimpah. Ini dari nikmat Allah SWT kepada mereka setelah mereka dalam keadaan membutuhkan pertolongan Allah SWT, yaitu di padang pasir, padang sahara yang tidak ada tumbuh-tumbuhan dan pepohonan. Kemudian Allah SWT naungi mereka. Nah, kemudian Allah SWT beri mereka makanan, yaitu al-manna wa salwa, tapi mereka mengkufurinya. Kemudian Allah SWT pun menyuruh mereka untuk masuk ke Baitul Maqdis, yang mana Baitul Maqdis tersebut sebagai tempat mereka, sebagai kemuliaan bagi mereka untuk tinggal di sana, karena didapatkan di sana rezeki yang melimpah. Wa an yakuna dukhuluhum ala wajhin khadi'in lillah fihi bil fi'l. وهو دخول الباب سجدا أي خاضعين دليلين وبالقول وهو أن يقول حطة أي أن يحط عنهم خطاياهم بسؤالهم إياه مغفرة لما رأي نسوهم المسجد المجريد dengan syarat ini وأن يكون دخولهم agar masuknya mereka dengan cara menundukkan diri kepada Allah SWT dengan perbuatan, yaitu masuk melalui pintu dalam keadaan sujud. Maksudnya khadi'in dalilin, tunduk dan patuh. Dan dengan ucapan, yaitu mereka mengucapkan hikmah, maknanya agar Allah menggugurkan dari mereka dosa-dosa mereka dengan permintaan mereka kepada Allah SWT ampunannya. Ini perintah Allah SWT kepada mereka. Mereka akan mendapatkan kemuliaan di Baitul Maqdis, maka dia akan mendapatkan rezeki yang melimpah di sana. Maka caranya, masuklah dari pintunya, dari gerbang pintunya. Kemudian dengan syarat, masuklah dalam keadaan merendahkan diri. Yang dimaksud dan disebutkan oleh para ulama, sujudah bukan artinya masuk dengan sujud, karena seorang berjalan dengan sujud sulit. Dan yang dimaksud di sini adalah dengan dia merangkak atau jalan seperti rukuk. Kemudian dengan dia jalan seperti itu, jalan seperti merukuk, dengan mengatakan hitta, maknanya adalah gugurkanlah kami dari dosa-dosa, atau ampunilah kami dari dosa-dosa kami, dalam keadaan jalannya seperti itu. Nah, tapi bagaimana keadaan mereka? Apakah mereka mentaati dari perintah Allah SWT ini atau tidak? Maka kita lihat, nafur lakum khatayakum, maka kami akan ampuni dosa-dosa kalian atau kesalahan-kesalahan kalian jika mereka mentaati ini, yaitu masuk ke Baitul Maqdis dalam keadaan jalan merangkak atau merukuk dan mengatakan hitta, ampunilah kami. Nafirlakum khatayakum bisu'alikumul maghfirah, maka kami akan ampuni kalian dengan permohonan kalian akan ampunan. Wa sanazidul muhsinin bi'amalihim ay jaza'an 'ajilan wa 'ajilan, maka kami akan tambah, yaitu dari pemberian Allah dan nikmat Allah SWT kepada orang-orang yang berbuat baik dengan amalan-amalan mereka sebagai balasan yang disegerakan dan sebagai balasan yang tertunda, yaitu di akhirat nanti. Adapun ajilan yang disegerakan, yaitu di dunia. Disuruh mereka untuk berbuat seperti itu. Wasanya zidul muhsinin bi'amali, jika mereka mengamalkan amalan ini, masuk dalam keadaan merukuk dan juga mengatakan hitta, ampunilah kami, maka kami akan balas di dunia dan di akhirat, yaitu dengan kebaikan. Fabaddala alladziina zalamu minhum wa lam yakun fabaddalu li'annahum lam yakunu kulluhum baddalu. Bagaimana? Apakah mereka mentaati? Fabaddala alladziina zalamu, orang-orang zalim itu mengganti dari apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dari ucapan itu, Dan dalam keadaan seperti itu diganti oleh mereka, tidak mau mentaati Allah SWT. Minhum, jadi dari sebagian mereka, bukan seluruh mereka. Ini yang menunjukkan bahwa tidak semua Bani Israel seperti ini, tidak semua kaum Musa seperti ini, tapi sebagian mereka. Akan dikatakan minhum wabaddala alladziina dzalamu, yaitu minhum walam yakul baddalu. Dan Allah SWT tidak mengatakan fabaddalu, fabaddalu tidak mengatakan seperti itu, mereka mengganti, tidak. Tapi orang-orang yang zalim yang mengganti dari perintah Allah SWT, diganti dengan ucapan yang lain, disuruh untuk mengatakan hitbah, tapi mereka mengganti dengan ucapan yang lain. Disuruh mereka untuk datang dalam keadaan merukuk seperti itu, maka ia pun menggantinya dengan cara yang lain. Qawlan ghayra alladhi qila lahum, ucapan yang tidak dikatakan kepada mereka, yaitu mereka merubah dari perintah ke perintah yang tidak diperintahkan kepada mereka. Mereka disuruh mengucap, dari ucapan hitbah mereka rubah, mereka ganti dengan ucapan yang tidak diperintahkan untuk mengucapkannya. Apa itu? Lihat, faqalu baddil hitbah habbatun fi hinbah istihanatan bi amrillahi wa istihza. Maka mereka, orang-orang yang membuat talib ini, mengatakan gantilah perintah Allah SWT untuk kita mengatakannya, yaitu hitbah. Ketika masuk hitbah ganti, kata mereka. Apa itu? Ganti habbatun fi hinbah, yaitu biji dari ganyu. Lihat istihza, istihanatan bi amrillah, penghinaan atas perintah Allah, penghinaan dengan perintah Allah SWT, dan olok-olokan. Ini memperolok-olok. Disuruh mereka untuk mengatakan hitbah, maknanya ampunilah kami, diganti dengan habbatun fi hinbah, biji gandum. Di dalam riwayat mengatakan hitbah, langsung hinpa, maksudnya apa? Gandum. Disuruh mengatakan hitpa, mereka ganti dengan hinpa, maknanya adalah gandum. Dia istihza. Nah, ini adalah istihza, yaitu perolok-olokan dan pengejekan atas perintah Allah SWT. Wa idza baddalu al-qawla ma'a sifatihi فتبديلهم للفعل من باب أولى وأحرى. Dan apabila mereka telah mengganti ucapan, padahal mudah, ringan, maka perubahan mereka terhadap perbuatan, yaitu perbuatan yang diperintahkan, maka min babi awla, lebih utama. Nah, lebih sangat memungkinkan, wa'akhra, dan lebih pantas. Ucapan saja dia disuruh untuk mengucapkannya, padahal itu ringan, diganti. Apalagi perbuatan yang dia disuruh untuk melakukannya, lebih mudah lagi untuk dia ganti, lebih sangat mungkin lagi untuk dia ganti. Nah, min babil aula, lebih-lebih lagi. Yang ringan saja dia tidak jalankan, apalagi yang berat. Disuruh untuk mengatakan hitbah, dirubah hitbah. Nah, bagaimana sekarang perbuatannya? Disuruh dia datang dalam keadaan merukuk, mereka rubah juga. Nah, kenapa? Karena dalam ucapan sudah dirubah, bagaimana dalam perbuatan? Imbabin aura, lebih-lebih lagi. Nah, bagaimana mereka merubahnya? Walihada kamalu yashabun ala adbarihim. Dengan ini mereka masuk ke Baitul Maqdis dalam keadaan merangkak, membelakang. Dalam keadaan merangkak membelakang. Padahal mereka disuruh dalam keadaan masuk, yaitu merukuk, yaitu khadi'in lillah, tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Mereka rubah. Dengan mereka berjalan ke belakang, dukul dari depan. Nah, ada dalam belakang. Tapi disuruh mereka untuk mengatakan ittah, dirubah menjadi intah. Maksudnya itu dengan meruku. Masuk meruku, tapi dengan mengatakan ittah, ittah. Dia ganti ucapan dengan intah. Kemudian perbuatan mereka, mereka rubah. Padahal diperintahkan mereka untuk berukur dalam keadaan seperti ini, jalannya membalik. Hintah, waduh, na'udzubillah. Ini keadaan mereka. Walamma kana hadha tughyan akbar sababin li wuqu'i 'uqubatillahi bihim, qala fa'anzalna 'ala alladhina dhalamu minhum rijzan, ay 'adaban min as-sama', bisababi fiskihim wa baghihim. Dan ketika melampaui batas lebih besar, nah, dari sebab liwuku'i uqubatillahi bihim, yaitu terjatuhnya atau tertimpanya dari azab Allah SWT pada mereka, maka Allah SWT berfirman, fa'anzalna 'ala alladziina dhalamu minhum, maka kami timpahkan kepada orang-orang yang berbuat zalim di antara mereka rijza, ayat azaban. Kami timpakan azab dari langit bisa babi fiskihim, dengan sebab kefasikan mereka dan kezaliman mereka. Ini at-tughyan, melampaui batas mereka. Bani Israel telah kita baca tafsir, telah kita baca ayat-ayatnya, bagaimana keadaan mereka. Tidak syukur, tidak mentaati apa yang diperintahkan kepada mereka. Allah SWT beri nikmat demi nikmatnya, tapi mereka tidak mensyukurinya, bahkan mereka mengingkari. Nah, ketika mereka berbuat seperti ini, maka dibalas oleh Allah SWT. Dan balasan Allah SWT setimpal dari apa yang mereka perbuat dari dosa itu. Kenikmatan itu bisa jadi diakhiri dengan adab ketika mereka tidak mensyukuri nikmat Allah SWT. Ini yang diistilahkan oleh para ulama, bahwa kenikmatan itu akan hilang disebabkan maksiat. Kenikmatan itu akan hilang, kenikmatan Allah SWT akan hilang disebabkan maksiat, durhaka kepada Allah SWT. Hal dan banyak disebutkan oleh Allah SWT tentang ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau penduduk negeri mereka beriman kepada Allah SWT dan bertakwa, maka kami akan bukakan berkah dari langit dan bumi. Hujan terus turun, kemudian dari tumbuh-tumbuhan terus, masya Allah, dari barokah. Nah, akan tapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah SWT. Maka kami hukum mereka dengan sebab amalan-amalan mereka, dari sebab perbuatan-perbuatan maksiat mereka. Ini, maka dari itu siapa yang dia diberi oleh Allah SWT nikmatnya, maka jagalah dengan tidak bermaksiat kepadanya. Tapi ketika dia bermaksiat, maka akan hilang. Ila kunta fi ni'matin farqaha fa innal ma'asi tudhibu an-ni'am. Jika engkau dalam suatu kenikmatan, maka jagalah, karena semuanya maksiat itu dapat menghilangkannya. Baiklah, tadi di hadapan Allah, alhamdulillah, ilham. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.